الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الإخوة والأخوات yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan barakahnya atas kita semua. Yang pertama, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa duduk berkumpul di masjid yang mulia dan barakah ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang dikatakan sebagai jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jannah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang antum ketahui, keutamaan talabul ilm asy-syar', keutamaan ilm asy-syar'i, keutamaan ahlul ilm di dalam Al-Qur'an, demikian juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthar min an tuhsa, sangat banyak. Maka ini semua menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang hamba. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, demikian juga ini yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, demikian juga tilmidhu Ibnul Qayyim rahimahullah, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih ketimbang kebutuhan seorang terhadap at-ta'am wasyarab, makan dan minum. Seseorang sehari semalam dia butuh kepada makanan 3 kali, 2 kali. Adapun kebutuhan seseorang terhadap ilmu disamakan beliau, disamakan oleh para ulama kibar, ulama besar, ulama ahli sunnah ini, seperti seseorang yang membutuhkan kepada nafas. Seseorang setiap detik dia butuh kepada nafas. Demikian pula ilmu, seseorang itu sangat butuh kepada ilmu sebagaimana seseorang butuh kepada nafas. udara. Terlebih di zaman yang antum semua melihat, merasakan, mendengar banyak fitnah berdatangan kepada kaum muslimin, baik fitnah asyubuhat, pemahaman-pemahaman kerancuan di dalam berpikir, kesesatan, bid'ah, sangat banyak didengung-dengungkan, dilancarkan oleh orang-orang yang mereka itu menginginkan mengajak umat agar terjatuh di dalam bid'ah, kesesatan dan penyimpangan mereka. Jadi ini sunnatullah, suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dengan adanya fitnah-fitnah ini tadi, ujian-ujian ini tadi, siapakah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul istiqamah, yang betul-betul komitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang benar-benar jujur dengan keimanannya. Alif lam mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengucapkan kami beriman terus didiamkan, enggak diberikan ujian kadar keimanannya itu betul atau tidak betul? Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dan apa tujuannya? Walaqad fatana alladziina min qablikum, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapakah yang jujur dan siapakah yang dusta, siapakah yang istiqamah dan siapakah yang dia tidak mampu istiqamah, siapakah yang mampu bersabar untuk berjalan komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah, dan siapa yang tidak mampu. Maka Allah liyadara al-mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah enggak akan membiarkan kaum muslimin, orang-orang yang betul-betul komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah itu bercampur dengan selain mereka. Orang-orang yang betul-betul komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah akan dibedakan dengan orang-orang yang setengah-setengah, tidak komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Allah ingin mengetahui siapakah yang khabith dan siapakah yang tayyib, yang betul-betul komitmen, baik, bagus, dan siapakah yang cuman sekedar na'am barakallahu fikum setengah-setengah, tidak maksimal di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bid'ah-bid'ah yang muncul di tengah-tengah masyarakat sangat banyak, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang yang tumbuh subur di masyarakat pun sangat banyak. Wallah, demi Allah, seseorang dia tidak akan mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu kitab wa sunnah, kecuali dengan bimbingan para ulama as-sunnah. Kebatilan, bid'ah, penyimpangan dan kesesatan itu ditutupi sedemikian rupa dengan al-haq, dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan sunnah, dihiasi, dinukilkan dengan ucapan-ucapan para ulama. Seakan-akan kalau orang tidak mengetahui, dia akan tersamarkan. Bisa jadi dia menyangka itu sebagai suatu perkara yang al-haq, padahal itu suatu perkara yang benar-benar batil dan perkara yang benar-benar mungkar. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam al-Muslim, Nabi SAW mengkhabarkan kepada beliau akan datang nanti setelahku berbagai perkara-perkara yang jelek yang akan menimpa kalian. Di antaranya qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tumkir. Kamu akan mendapatkan orang-orang yang mereka itu beragama tapi tidak mengambil jalanku. Beragama, mereka mengatasnamakan Islam. Nah, bahkan mereka mengatasnamakan sunnah, tapi tidak mengambil bimbingan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang menamakan mereka sebagai ahlu sunnah? Iya. Berapa banyak orang-orang yang menamakan diri mereka dengan Taifatul Manzura, Firqatul Najiyah. Akan tapi ketika mau dicek dan diteliti dengan seksama, maka ternyata di sana ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, ketidaksesuaian apa yang mereka jalankan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'rifu minhum wa tungkir. Kamu akan mengetahui kesesatan-kesesatan ini dan kamu akan mengingkari. Siapa yang mengetahui? Ha'ula'il ulama, ha'ula'i talabatul ilm, yang mengetahui. Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk di antara ulamanya para sahabat, sahibus sir, yang diberikan na'am barakallahu fikum keutamaan. Diceritakan siapakah mereka al-munafiqun oleh Rasulullah SAW. Tidak para sahabat yang lainnya tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW, cuma Hudzaifah ibn al-Yaman. Ta'rifu minhum ya Hudzaifah wa tungkir. Kata Rasulullah SAW, du'at ila abwa bi jahannam. Mereka ini para da'i-da'i yang menyeru kepada jahannam. Ustaz, diustadkan, mengisi pengajian, halakah-halakah ta'lim, membuka majlis-majlisul ilm, tapi mereka mengajak kepada bid'ah mereka, mengajak kepada penyimpangan mereka, mengajak kepada kesesatan mereka. Kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Terangkan kepada saya sifat-sifat mereka. Hum qaumun min aqwamina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu sama seperti kita dan bahasa mereka sama seperti bahasa kita. Ahlul batil, ahlul bidat, ahlul bidai wa dalal. Mereka itu berusaha untuk memberikan subhat-subhat mereka kepada kita, kepada kaum muslimin, awamul muslimin, agar mereka terjatuh di dalam bid'ah dan penyimpangan yang semisal. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Dari kalangan manusia yang mereka-mereka ini, ya, tokoh-tokoh bid'ah ini, yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Mereka itu menutup-nutupi kebatilan dan bid'ah mereka, dihias-hiasi dengan suatu perkara yang nampaknya sebagai suatu perkara yang hak. Bagaimana kita akan bisa mengetahui? Bagaimana kita akan mengetahui ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram? kecuali dengan ilmu syar'i. Bagaimana kita bisa membimbing umat? Bagaimana kita bisa menerangkan kepada umat ini sunnah, ini bid'ah, jangan ikuti yang ini, ini akan mengantarkan kepada kesesatan. Jangan ikuti suatu perkara yang ini, karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan akbar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, kecuali dengan ilmu syar'i. Sehingga kebutuhan ilmu syar'i, ya ikhwani, yang pertama sekali kita sangat membutuhkan ilmu tersebut, demikian juga awam al-muslimin. Awam al-muslimin sangat butuh kepada pengarahan-pengarahan kita. Siapa yang akan menerangkan kepada mereka kecuali ahlu sunnah? Islam Nusantara kah yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya menanamkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan mereka dengan slogan-slogan yang disebutkan di dan dipampang di jalan-jalan, di media-media, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, ataukah jilnya liberaliyun ulil absar, demikian juga akil sirat dan yang lainnya, belum syiahnya mulai menampakkan bisa mereka mulai menampakkan racun mereka sebagaimana kala jengking ketika mereka memiliki kekuatan dan bisa menyengat siapa saja yang dia sengat, dia akan menaikkan ekornya. Syiah, jin, demikian yang disebut dengan istilah Islam Nusantara ini mulai, na'am barakallahu fikum, menebarkan pemikiran-pemikiran bid'ah mereka kepada umat. Wallah, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan juhud ahlu sunnah, semangatnya ahlu sunnah di dalam, na'am barakallahu fikum, mengimbangi, menjelaskan kepada umat, menerangkan kepada umat kebatilan-kebatilan mereka, na'am barakallahu fikum, akan banyak di antara kaum muslimin yang terseret kepada pemahaman-pemahaman bid'ah tersebut. Sehingga dari sini cukup menunjukkan kepada kita ahamiyah talabul ilmi syar'i, kebutuhan ilmu syar'i bagi kehidupan seorang hamba di dunia, demikian juga di akhirat. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, pada kesempatan hari Ahad di Masjid Abdurrahman bin Auf ini diadakan majelis taklim yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah sehingga kita bisa mengambil manfaat. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua ketika kita duduk menyampaikan ataupun mendengar ilmu, karena talabul ilm itu termasuk di antara ibadah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, min afdal ibadat, ibadah yang paling afdal, layak diluhu syai', tidak ada ibadah yang bisa menandingi talabul ilmi syar'i. Liman sahat niyatuh, bagi siapa yang niatnya benar. Sehingga kami mengajak dan menghimbau kepada diri kami dan saudara kami semua untuk mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilmi syar'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan, Allah Subhanahu wa taala firman, ana adna syuraka ani syirk faman asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkah wa amala. Kata Allah, aku tadi yang tidak membutuhkan kepada sekutu. Dan barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan amalannya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas di dalam beramal, bisa menjadi sebab seseorang itu tergelincir. Demikian juga tersesat dari hidayah. Dan sebagaimana yang dijadwalkan pada ahad ke 1. Naam. Materi yang akan dibaca adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Adapun Bulughul Maram, ini kitab yang masyhur, yang diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitab fikih sebenarnya Bulughul Maram. Iya. Akan tetapi beliau di akhir Bulughul Maram, kitab fikih beliau ini, menyebutkan beberapa adab yang dibutuhkan, yang hendaknya dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Dan Kitabul Jami', sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, beliau memberikan nama Al-Jami', ya maksudnya mengumpulkan adab dan akhlak seorang muslim, yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk jahil darinya. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh beliau ini menunjukkan pentingnya apa yang akan beliau sebutkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang anjuran adab dan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyampaikan dakwah tauhid, ini yang paling utama. Beliau diperintahkan untuk mendakwahkan al-adab wal akhlak, memperbaiki adab dan akhlak manusia. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Dan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh teladan panutan, liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran, bagi mereka yang menginginkan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, bagi mereka yang menginginkan kebaikan ketika di hari akhirat, bagi mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah cukup sebagai uswah dan teladan. Kita tidak butuh, nah barakallahu fikum, kepada adab, kepada tata cara yang diadakan oleh haula. Akan tapi di dalam Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang telah kita butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bermuamalah antara anak dan orang tua, di dalam bermuamalah antara seorang dengan temannya, suami istri, dan yang lainnya dari muamalah-muamalah yang dibutuhkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Sudah, Islam cukup, Islam sempurna. Rasulullah SAW meninggal wafat, semua sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada satupun perkara yang mendatangkan manfaat dan maslahat melainkan telah beliau sampaikan. Demikian juga tidak ada suatu perkara yang bermadharat kepada umat melainkan beliau telah memperingatkan umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menjelaskan keutamaan mereka orang-orang yang memiliki adab, memiliki akhlak Islam. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan sebagian ahli sunan, demikian juga di dalam sahih, Nabi SAW mengatakan ahsanukum, orang yang paling baik di antara kalian, au akmalul mu'minina ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlak dan adabnya di antara kalian. Sehingga keimanan sempurna itu ketika seseorang memiliki adab dan akhlak yang Islam. Demikian yang disebutkan dalam hadis Abi Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inni za'imun bi baitin fi wasatil jannah." Aku menjamin seseorang itu akan mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal kadzib wa in kana muhiqqa. Bagi mereka yang meninggalkan dusta. Bagi mereka yang meninggalkan dusta, wa in kana maziha, walaupun dia berdusta. Walaupun bercanda. Meninggalkan dusta walaupun bercanda. Meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ini menunjukkan keutamaan as-siddiq, jujur. Tidak bermudah-mudahan di dalam al-kadzib. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan rumah di dalam surga. Wa in za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman darakal mira wa in kana muhiqqa. Demikian juga saya akan menjamin seseorang itu akan mendapatkan rumah di surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan debat-debat yang tidak bermanfaat walaupun dia itu berada di atas kebenaran. Nah, akan tapi ketika lawan bicara itu orang yang keras kepala, tidak diindahkan nasihat Al-Qur'an, demikian juga sunnah, ya sudah tinggalkan dengan seperti ini. Jangan debat. Jangan debat dengan orang yang seperti ini, yang ngeyel seperti ini. Walaupun Anda berada di atas kebenaran. Tapi ketika yang Anda ajak bicara itu orang yang seperti ini, ngeyelan, enggak mau menerima, bahkan ketika disampaikan Al-Qur'an dia malah mentakwil, memalingkan makna-makna dari makna yang benar. Ini bahaya sebenarnya. Tinggalkan orang seperti ini. Walaupun Anda di atas kebenaran, tinggalkan debat yang seperti ini. Sahih yang kita inginkan di sini, wa inni za'imun bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluqu. Dan saya akan menjamin seseorang itu mendapatkan rumah di surga yang paling atas bagi siapa? Liman hasuna khuluqu. Bagi mereka yang baik akhlak. Bagi yang mereka baik adabnya. Maka ini beberapa ahadith dan adillah yang menunjukkan keutamaan akhlak, keutamaan adab yang mulia, yang seseorang dianjurkan untuk mempelajari adab dan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kitabul jami ini kitab yang na'am barakallahu fikum, sebagaimana antum ketahui, bulughul maram secara umum kitab yang Allah Subhanahu wa taala barokahi, dipelajari di berbagai belahan penjuru dunia, dijadikan sebagai mukarrar. Naam, suatu kitab yang wajib dipelajari. Nah, ini menunjukkan kitab ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala barokahi. Demikian juga menunjukkan keikhlasan si penulis kitab ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Ali rahmatullah alaih rahmatan wasiah. Nah, sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 5. Kita masuk membaca hadis. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Al-Bulughil Maram, qala Kitabul Jami' Babul Adab عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فأطه وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Zahr nama beliau, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Para ulama berselisih ketika menjelaskan siapakah nama beliau, tapi yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, nama beliau adalah Abdurrahman Ibnu Sakhrin. Dan beliau ini sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal aslama Abu Hurairah fi sanati sabiq min al-hijrah. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma sekitar 3 tahun. Akan tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW. Yang demikian dikarenakan juhud Abu Hurairah di dalam talabul ilm, senantiasa hadir, senantiasa berada di sisi Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan keutamaan talabul ilm asyari. Dan ini juga menunjukkan bahwa seseorang itu dia tidak pesimis, tapi harus optimis. Mengenal dakwah di usia sekian, alhamdulillah, manfaatkan. Banyak mereka-mereka yang tidak mengenal dan mencicipi dakwah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Ketika kita diberikan taufik untuk bisa mengenal dakwah sunnah, dakwah as-salafiyah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Semangat dalam thalabul ilm. Semangat menghadiri majelis-majelis ilm, majelis-majelisul ilm, majelis-majelis sunnah. Tentunya majelis-majelis as-salafiyah tentunya. Nah, bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, menghafal Al-Qur'an, demikian juga menghafal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Abu Hurairah yang mendapatkan zaman nubuwah sekitar 3 tahun, tapi nama beliau senantiasa disebut oleh kaum muslimin, nama beliau senantiasa didoakan oleh kaum muslimin radhiyallahu taala anhu ardhah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan ketika kita membacakan hadis, kita membacakan hadis, kita menghafal hadis Abu Hurairah, kita membacakan hadis Abi Hurairah, kita mengamalkan hadis Abi Hurairah. Berapa banyak pahala yang akan beliau dapatkan? Dan ini termasuk di antara ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya itu akan terus mengalir bagi pemiliknya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Seorang ketika mati akan terputus amalannya sudah. amalannya sudah berhenti, dia tidak akan bisa lagi untuk beramal, mendulang amal dan mengumpulkan amalan kecuali tiga perkara. Di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka ini memberikan semangat kepada kita ya ikhwani wa akhwati untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan, kita jalankan konsekuensinya, kemudian kita mendakwahkan dan menyampaikan kepada umat semampu kita. Maka ini adalah enam suatu amalan yang akan terus pahalanya itu datang kepada kita walaupun kita sudah di dalam alam kubur. Semangat dalam thalabul ilmi syar'i. Ya. Semangat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah bersabda, hak muslim itu atas muslim yang lain atas ada enam perkara. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam perkara. Kata beliau, hak. Hak bahasa kita sama ya. Bahasa kita juga hak. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Maka hak di sini sebuah ungkapan yang tidak keluar maknanya dari dua perkara. Yang pertama, perkara yang wajib. Yang kedua, sunnah yang betul-betul ditekankan, sunnah muakkadah. Sehingga apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini ada di antaranya yang wajib dan ada di antaranya yang sunnah muakkadah. Nah. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim atas muslim yang lain, ini menunjukkan ini hukum berlaku dan berlangsung di antara sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Adapun dengan orang kafir, maka tidak bisa dimutlakkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkait hak ini antara seorang muslim dengan muslim muslim yang lain. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sit di sini 6 ini tidak menunjukkan kepada al-hasr. Li'anal a'dada la tufidul hasra. Bilangan itu tidak menunjukkan batasan. Di sana ada hak-hak yang lain yang wajib kita tunaikan kepada sesama kaum muslimin. Ada mafhum? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika kamu bertemu dengan saudaramu semuslim, maka ucapkanlah salam. Maka ucapkanlah salam. Maka ini yang pertama. Ini yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang muslim. Dan di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan pertama ini, ada beberapa perkara yang dijelaskan oleh syariat. Yang pertama, hukum ibtida'us salam, memulai mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam, ibtida'us salam. Ajma'a ahlul ilm, sepakat para ulama bahwasanya hukmu ibtida'is salam sunnah muakkadatun, sunnah yang betul-betul dianjurkan. Tidak sampai hukumnya kepada wajib ataupun fard ain. Seandainya kita katakan hukum memulai salam wajib, maka barang siapa yang bertemu dengan saudaranya dan tidak mengucapkan salam, berdosa dua-duanya. Disebutkan dalam hadis, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Salim itu termasuk di antara makna perintah. Fi'il amr itu adalah kata di dalam bahasa Arab yang memberikan dan menunjukkan kepada makna perintah. Dan di dalam ilmu usul, al-amru yufidul wujub. Fi'il amr itu menunjukkan makna wajib. Kecuali kalau di sana ada dalil yang memalingkan dari makna wajib turun ke hukum sunnah. Dan di sana banyak hadis yang menjelaskan tentang hukum sunnahnya mulai mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Ya. Na'am barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang yang lewat di hadapan beliau dan mengucapkan assalamualaikum, apa kata Nabi? Falahu asrah, dia mendapatkan 10 pahala. Wa qala athani awwala wa marra thani, kemudian lewat di hadapan beliau sahabat yang kedua, sahabat yang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, karena Nabi lahu isrun, dia mendapatkan 20 pahala. Walamma marra ats-tsalits, ketika lewat sahabat yang ketiga, sahabat yang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lahu tsalatsun, dia mendapatkan 30 pahala. Maka di sini menunjukkan dianjurkannya seseorang itu untuk mengucapkan salam dengan ucapan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menunjukkan seseorang itu jangan bakhil dan jangan pelit. Nah, jangan pelit untuk beramal. Anda memulai mengucapkan salam, maka Anda mendapatkan pahala. Ya, yeah. Anda mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Anda mengajak saudara Anda untuk beramal. Man dala 'alal khair falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, mengajari orang untuk beramal, dia mendapatkan pahala. Ya yeah, enggak? Pahala mengucapkan salam, demikian juga mengajak saudaranya untuk bisa menjawab salam juga mendapatkan pahala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Imam Al-Muslim, wallah la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum bisyai'in idza fa'altumuh tahabbtum? Maukah kalian aku beritahu kalau kalian mau mengamalkan apa yang aku beritahu tersebut, kata Rasulullah, pasti kalian akan saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum. Sampaikan salam, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Na'am barakallahu fikum. Ucapkan salam kepada saudara sesama kaum muslimin. Ini akan bisa. Na'am barakallahu fikum. Yang pertama, Anda akan mendapatkan pahala. Anda telah melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Demikian juga ini akan menjaga hubungan Anda dengan saudara Anda, akan tumbuh kasih sayang, akan tumbuh na'am saling mengasihi, saling mencintai. Iya. Yeah. Karena ini yang wajib kita lakukan sesama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-mu'min kal mu'min, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'u lahu sa'irul jasad bil huma was sahar. Naam? Ini yang wajib kita lakukan. Innamal mu'minuna ikhwah. Permisalan seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Kita harus memupuk kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin. Tetangga muslim, Na'am barakallahu fikum. Demikian juga sesama ikhwah, sesama akhwat, tetangga, teman, kerabat, pupuk kecintaan tersebut, kecintaan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kecintaan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang pertama, hukum memulai mengucapkan ucapan salam. Dan banyak di sana hadis-hadis yang menjelaskan ketika sahabat bertemu kepada Rasulullah langsung bertanya dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Demikian juga ketika ayat Hajar yang menjelaskan tentang Hajar, siapa yang dihajar ketika tidak ikut perang Tabuk? Siapa ya? Wa ala thalathah alladzina khulifu. Siapa mereka tiga orang yang dihajar Rasulullah SAW mengucapkan salam tidak dibalas? Ya, ketemu langsung melengos Rasulullah SAW. Ya, mengucapkan salam aja tidak dibalas, apalagi ketemu Nabi SAW tidak mulai mengucapkan salam kepada mereka. Siapa? Tiga orang tersebut? Ka'ab bin Malik. Lagi? Siapa? Siapa lagi? Apa? Zahra. Siapa lagi? Ka'ab bin Malik. Lanjut. Siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, demikian juga Murarah ibn Rabi. Ketika tiga orang ini dihajar oleh Rasulullah SAW, nah, ketemu, para sahabat diperintahkan untuk langsung menghindar dari mereka. Enggak mengucapkan salam berarti kau, ya enggak? Seandainya mengucapkan salam wajib pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan salam. Demikian juga hadis yang menjelaskan la yahjur al muslim akhahu illa thalathata ayyam aw kama qala. Batasan maksimal seseorang itu menghajar seseorang, menghajar saudaranya semuslim, tidak mengucapkan salam dan seterusnya, itu cuma 3 hari. Ya, itu cuma 3 hari. Ini dalam permasalahan-permasalahan yang memang syariat menjelaskan dan menetapkan. Adapun ketika permasalahan tersebut besar, dia itu memiliki bid'ah dan memiliki penyimpangan, ya, bertemu dengan dia, ketika kita bertemu dengan dia, jangan ucapkan salam. Atau dia mengucapkan salam kepada kita, kalau seandainya dia ini adalah orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, sudah, dihajar. Nah, jangan ucapkan salam kepada dia dan jangan balas salam dia. Dan ini dalil yang menunjukkan hajar itu termasuk di antara syariat. Kita tidak katakan kenapa sama kaum muslimin kok seperti itu. Iya, ketika seperti ini keadaan dan kondisinya, dia ini memiliki kesesatan dan penyimpangan, kita berhati-hati. Hati ini lebih kita jaga, agama kita lebih kita jaga. Demikian juga kita memperingatkan kepada umat, hati-hati dari fulan. Fulan itu memiliki bid'ah, fulan memiliki penyimpangan. Jadi ini termasuk di antara bagian amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Asyahid, ini dalil yang menunjukkan hukum memulai mengucapkan salam apa? Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang betul-betul dianjurkan dan ditetapkan dan telah lewat dalilnya. Adapun hukum menjawab salam, hukum menjawab salam itu fardu kifayah. Hukum menjawab salam itu fardu kifayah. Ketika banyak orang seperti kalian, saya mengucapkan salam, maka hukumnya apa? Menjawab salam fard kifayah. Salah seorang di antara kalian menjawab salam, gugur kewajiban yang lain untuk menjawab salam. Tapi kalau cuma dua orang, seorang mengucapkan salam, maka hukumnya menjadi fardu ain. Wajib bagi dia untuk menjawab salam sesuai dengan ucapan salam yang disampaikan kepadanya. Maksudnya sesuai ucapan salam yang disampaikan kepadanya. Seandainya orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, wajib menjawab salam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Seandainya orang yang mengucapkan salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, wajib dijawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Seandainya orang yang mengucapkan salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib bagi orang yang menjawab dengan ucapan yang semi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-mumathalah wajibah wa ziyadah mustahabbah. Menjawab semisal, menjawab salam dengan semisal ini hukumnya wajib. Tapi menjawab dengan adanya ziyadah tambahan, ini hukumnya sunnah. Menjawab semisal hukumnya wajib, menjawab dengan ditambah hukumnya sunnah. Menjawab dengan semisal sudah kita terangkan. Menjawab dengan ditambahi, maksudnya ketika diucapkan kepada Anda assalamualaikum, disunahkan bagi Anda untuk menjawab dengan menambah waalaikumsalam wa warahmatullah. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullah wa barakatuh. Disunahkan untuk menjawab dengan ucapan yang lebih. Di dalam An-Nisa Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ketika kalian diucapkan salam, diberi salam, maka balas yang lebih baik atau minimalnya sama. Balas yang lebih baik, ini hukumnya sun. Nah, minimalnya sama, hukumnya wajib. Ada mafhum? Nah, dan nah barakallahu fikum, banyak di antara kaum muslimin yang jahil dari hukum ini. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, sudah wajib alaih untuk membalas dengan ucapan yang semisal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, idza laqitahu fasallim alaih. Maka ini hukum yang diberikan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada sesama muslim. Ketemu sesama muslim, ucapkan salam. Ini kebaikan atas Anda, pahala yang Anda peroleh. Muslim, ingat ya, sesama muslim. Adapun orang kafir tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. La tabda'u assalam bil yahud. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang-orang ya Yahud. Jangan mengucapkan salam kepada orang-orang Yahud. Sehingga ini hukumnya kepada sesama kaum muslimin. Nah, dan mengucapkan salam ini masyru', disyariatkan. Walaupun na'am barakallahu fikum, lelaki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, akan tetapi dengan syarat apabila aman dari fitnah, ucapkan salam. Tapi syarat difahami ya, aman dari fitnah. Ketika seseorang khawatir akan yaqa' fi qalbihi syai', akan terjatuh, akan muncul di dalam hatinya sesuatu. Ketika dia mengucapkan salam kepada perempuan dan perempuan tersebut membalas salam, ya sudah, jangan mengucapkan salam. Paham ya? Demikian juga sil mar'ah. Ketika dia khawatir akan terjatuh dalam fitnah, jangan membalas salam. Ya, ini membalas salam dengan suara yang keras. Paham ya? Menjawab salam hukumnya wajib. Seandainya ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawablah. Ini kapan? Ketika khawatir terjadi fitnah. Tapi kalau aman dari fitnah, maka labas untuk si laki-laki mengucapkan salam kepada si perempuan, demikian juga si perempuan menjawab salam dari si laki-laki. Ingat ya, apabila aman dari fitnah. Yang seperti ini saja diterangkan dan disebutkan oleh para ulama bagaimana perkara-perkara yang besar. Nah, perkara-perkara yang besar yang seseorang itu terlalu bermudah-mudahan, kaum muslimin dan muslimat bermudah-mudahan di dalam perkara ini, ya, di dalam permasalahan yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang antum ketahui, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kamu bertemu kepada saudara muslim, maka hendaknya kamu mengucapkan salam kepadanya. Dan beberapa perkara yang kita sebutkan ini insyaallah cukup. Naam. Walaupun di sana masih ada permasalahan-permasalahan yang lain. Baik. Wa idza da'at fa ajibhu. Yang kedua. Apabila kamu diundang, da'at diminta datang, da'at fa ajibhu, maka jawab undangannya. Penuhi undangannya. Hukum menjawab undangan ada beberapa keadaan. Yang pertama, wajib hukum untuk hukumnya untuk menjawab undangan tersebut. Yang keadaan pertama, keadaan yang wajib untuk dipenuhi dan dijawab undangan tersebut, yaitu undangan untuk menghadiri walimatul urs. Untuk menghadiri walimatul urs, ketika seorang memiliki kemampuan untuk hadir dan untuk datang. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah atau yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man du'iya ila walimatin falam yujibhu faqad asa abal ghasib." Ini keadaan pertama. Keadaan pertama apa? Hukumnya menjawab undangan, Zara? Wajib. Yaitu undangan apa? Walimatul urus. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang du'iya diminta untuk datang, diundang ila walimah, walimatul urs, falam yujibhu, kemudian dia tidak datang padahal punya kemampuan bisa datang, enggak datang, faqat asa abal qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafz al-asa wal ma'siyah ini menunjukkan dosa ketika seseorang tidak melakukan. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan permasalahan ini, hukumnya itu wajib kapan? Ketika diundang ke walimahan, acara walimatul urs. Kapan? Ketika dia memiliki kemampuan. Ini dipahami ya? Dalilnya apa? Hadis yang telah kita sebutkan. Memiliki kemampuan ini dipahami. Seseorang dia diundang saudaranya atau temannya untuk menghadiri walimah, dia ataupun anaknya ataupun siapanya dia ke Jakarta misal, gak punya uang, atau pas barakallahu fikum benturan dengan acara dia sebagai kepala keluarga, acara dia sebagai kepala keluarga mencari nafkah, benturan, gak bisa, makanya seperti ini gak punya kemampuan, ya sudah, yang seperti ini la syai'a alaihi, tidak ada sedikit pun dosa atas. Paham ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Taib, ini dipahami? Adapun undangan selain walimah, undangan makan, undangan ini, undangan akikah lah, atau undangan na'am barakallahu fikum dan seterusnya, makan siang di tempat saya, ayo makan malam di tempat saya, undangan-undangan yang lainnya, maka ini hukumnya sunnah. Dipahami? Ini keadaan yang ke, ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah di dalam bab ini. Idza da'at fa ajibhu. Ya. Ini namanya sunnah. seseorang dia berusaha untuk mengamalkan. Naam. Wallah pasti kebaikan yang ada di balik dan di belakang amalan tersebut. Nah, dan jangan sampai kita bermudah-mudahan, ini kan cuma sunnah, ini kan cuma sunnah. Lah, ahlu sunnah mereka lah yang paling dahulu di dalam mengamalkan sunnah. Siapa lagi yang akan mengamalkan dan menghidupkan sunnah kalau bukan ahlu sunnah? Kita berharap dari mereka, orang-orang Nusantara tadi mengamalkan sunnah, bahkan mereka mematikan sunnah, mereka menghidupkan bid'ah. Baik, kita berharap dari orang jin, jaringan Islam liberal, liberaliun. Kita mengharapkan dari Syiah, ahlu sunnah mereka yang paling pantas, paling dahulu, dan mereka yang akan menghidupkan sunnah. Dan ini bisa sekali lagi menumbuhkan kecintaan dan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara kaum muslimin. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengajak dan mengundang saudara Anda kemudian tidak datang dalam keadaan tidak memiliki udzur, dalam keadaan tidak menyampaikan udzurnya? Ada perasaan gimana? Fulan, saya undang enggak datang. Ada apa ini? Ya. Bisa memunculkan bibit-bibit ketidakharmonisan di antara sesama ikhwan. Sehingga lakukan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Idza da'ak fa'ajibhu, dan telah kita sebutkan hukum dari menjawab undangan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.